Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berikutnya adalah beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat Allah Ta'ala al-mihal, ya, al-makar dan al-kaid. Ini tiga sifat yang memiliki makna sama atau serupa, al-mihal, al-makar, dan al-kaid. Al-Sunnah wal Jama'ah menetapkan tiga sifat ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tergolong sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Ketika Allah berkehendak untuk melakukannya, maka Allah lakukan. Jika tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Namun, tidak sepantasnya dan tidak boleh mengambil dari ketiga sifat ini, ya, nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh diambil darinya, dari sifat makar, isim fa'ilnya sebagai nama bagi Allah, yaitu makir sebagai nama Allah. Ini tidak boleh. Demikian pula dari sifat kaid, diambil darinya isim fa'il sebagai nama untuk Allah, kaidun, al-kaid. Tidak boleh. Ya. Sebab telah kita belajar bersama bahwa, ya, syarat-syarat sebuah isim ditetapkan sebagai nama bagi Allah Ta'ala, ya, itu cukup ketat. Nah, di antara syaratnya adalah apa? Di antara syarat sebuah isim ditetapkan sebagai nama bagi Allah Ta'ala adalah al-wurud bi-sighati, datangnya dalil yang menyebutkan isim tersebut dengan bentuk isim fa'il. Ya, dengan bentuk isim fa'il. Isim fa'il ini juga mencakup amthilah mubalaghah, sifat musyabbahah. Karena amthilah mubalaghah atau sighah mubalaghah dan sifat musyabbahah ini tergolong isim fa'il. Ya. Naam, sehingga disebutkan dalam bentuk sifat musytaq tersebut. Ya. Sehingga tidak boleh kita mengambil dari, ya, suatu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam dalil, atau suatu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam dalil, kita ambil darinya isim fa'il. Dalam keadaan isim fa'il tersebut tidak disebutkan secara tekstual di dalam dalil, kita ambil sebagai nama bagi Allah Ta'ala. Tidak boleh. Tidak boleh ditetapkan sebagai nama Allah kecuali sifat musytaq yang memang disebutkan dalam dalil itu bagi Allah Ta'ala. Ya. Seperti kata al-khaliq. Ya. Isim fa'il dari khalaqa yakhluqu. Memang disebutkan di dalam dalil. Ya, secara nas, secara teks. Khaliq. Allahu khaliqu kulli syai'. Ya. Demikian juga sifat atau nama al-ghafur. Al-ghafir. Al-ghafar. Ya. At-Tawwab dan nama-nama yang lain semuanya disebutkan secara teks dalam bentuk itu, isim fa'il atau amthilah mubalaghah, ya, atau sifat musyabbahah. Naam. Adapun nama al-makir, makirun dalam bentuk isim fa'il tidak disebutkan dalam dalil. Demikian pula kaidun dalam bentuk isim fa'il tidak disebutkan di dalam dalil, sehingga tidak bisa ditetapkan makir dan kaid sebagai nama bagi Allah Ta'ala karena tidak memenuhi syarat yang pertama ini. Adapun syarat yang kedua sebuah isim ditetapkan sebagai nama bagi Allah Ta'ala adalah, ya, isim tersebut harus mengandung makna sifat, ya, sempurna yang mutlak. Bukan sifat kesempurnaan di satu keadaan namun menjadi sifat kekurangan, kelemahan, aib di keadaan yang lain. Jadi harus mengandung makna sifat mutlak yang sempurna. Adapun makir, makirun, maka mengandung makna sifat makar yang tidak selalu menjadi sifat baik, sifat terpuji. Sebab ada makar, al-makar yang baik, terpuji, dan ada makar yang buruk, yang tercela. Sehingga tidak bisa diambil darinya isim atau nama bagi Allah Ta'ala makirun. Demikian pula al-kaid. Demikian pula al-kaid. Nah, ini beberapa syarat sebuah isim ditetapkan sebagai nama bagi Allah Ta'ala. Ya. Semua isim atau semua nama Allah Ta'ala, ya, itu pasti mengandung makna sifat yang sempurna. Namun, tidak sebaliknya. Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebutkan dalam dalil, itu bisa diambil darinya sebuah nama bagi Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat makar, memiliki sifat al-kaid. Ya, maka tidak, ya, nama bagi Allah Ta'ala. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan kaidah bahwa babul asma, ya, adyaq min babil sifat. Ya, bab tentang nama-nama Allah Ta'ala itu lebih sempit. Lebih sempit, lebih ketat dibandingkan dengan bab tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Nah, sebaliknya babul sifat awsa' min bab al-asma. Bab tentang sifat-sifat Allah Ta'ala lebih lapang, lebih longgar daripada bab tentang nama-nama Allah Ta'ala. Ya, sebab apa? Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti mengandung sifat Allah Ta'ala. Namun tidak sebaliknya. Tidak semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu bisa diambil darinya sebuah nama bagi Allah Ta'ala. Sehingga bab sifat lebih lapang, lebih longgar daripada bab tentang nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian al-muallif Syaikhul Islam Imam Al-Mujaddid Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Tamiyah Al-Harrani rahimahullah menyebutkan ayat yang pertama tentang sifat-sifat ini. Beliau rahimahullah mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa huwa syadidul mihal, dan Allah dialah yang maha besar, maha dahsyat mihalnya. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Ya, wa huwa dhamir huwa, katakan di huwa di sini dia kembali kepada Allah Ta'ala, dia yakni Allah. Ya. Kemudian al-mihal. Apa makna al-mihal? Ya, ada beberapa penafsiran dari kalangan salaf terkait dengan makna al-mihal. Ya. Tafsir yang pertama, al-mihal syadidul mihal, maknanya adalah syadidul kaidi wal makar. Sehingga al-mihal, ya, ditafsirkan dengan kaid dan makar. Kaid dan makar. Ya. Apa arti kaid dan makar? Ya, simpelnya secara umum biasanya dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kaid dan makar artinya adalah tipu daya. Makar atau tipu daya. Ya. Namun diterangkan oleh para ulama, ya, kaid dan makar maknanya adalah, ya, at-tawassul bil asbabil khafiyah ilal iqa'i bil khasm. Ya, at-tawassul menggunakan, ya, menggunakan atau melakukan sebab-sebab yang samar, samar tersembunyi, ilal iqa'i bil khasm, untuk menjatuhkan lawan. Untuk menjatuhkan lawan, menjatuhkan musuh. Ya. Sehingga ingin memberikan pelajaran atau balasan kepada lawan atau kepada musuh, namun dengan cara-cara yang menipu daya. Ya, menipu dan memperdaya. Sehingga diartikan dalam bahasa sehari-hari dengan tipu daya. Ya, tanpa disadari oleh musuh. tanpa disadari oleh lawan. Ya. Untuk atau di dalam menjatuhkannya. Inilah makar dan al-kaid. Tafsir yang pertama untuk al-mihal, syadidul mihal, yakni syadid al-kaid wal makar. Allah maha besar, maha dahsyat tipu dayanya. Ya. Kemudian ya. Sebelum kita sebutkan penafsiran yang kedua, ya, sebelum kita sebutkan penafsiran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat tipu dayanya, kait dan makarnya terhadap siapa? Ya, terhadap siapa? Yang pertama biman kada auliya'ah wa makara bi auliya'ih, terhadap orang yang ya melakukan tipu daya terhadap wali-walinya, terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa itu wali-wali Allah? Wali Allah yaitu al-mu'min at-taqi. Kullu mu'minin taqi fa huwa waliyyun lillah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa berarti dia adalah wali Allah. Dan tingkat kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang tingkat kewaliannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Semuanya bergantung kepada iman dan takwanya. Inilah pengertian wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah terangkan sendiri dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat tipu dayanya terhadap siapa? Yang pertama terhadap ya, siapa saja yang melakukan tipu daya terhadap wali-walinya. Demikian juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala syadidul mihal, yakni syadidul kaid wal makar, maha dahsyat tipu dayanya terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap agamanya. Ya. Biman kada dinah wa makara bidinih, terhadap orang yang melakukan tipu daya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin memadamkan agama Allah, ingin memadamkan dan meredupkan syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan melakukan tipu daya terhadapnya. Wal a'yadu billah. Nah, inilah tafsir yang pertama untuk syadidul mihal, yaitu syadidul kaidi wal makar, maha dahsyat tipu dayanya. Adapun tafsir yang kedua, syadidul mihal yakni syadidul quwwah. Allah Subhanahu wa taala syadidul mihal yakni syadid al-quwwah. Ya, maha dahsyat, maha besar kekuatannya. Sehingga ini kembali kepada sifat al-quwwah. Sifat kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran ini dinukilkan dari Al-Imam Al-Mujahid bin Jabir rahimahullah dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan syadidul mihal yakni syadidul quwwah, maha dahsyat, maha besar kekuatannya. Naam. Kemudian tafsir yang ketiga, syadidul mihal yakni syadidur radd wa dafa', maha dahsyat, maha besar ya balasannya dan perlindungannya, penjagaannya. Ya. Maha dahsyat, maha besar ya penjagaan, perlindungan dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Ya. Yang pertama adalah terhadap liman adahu. Terhadap siapa saja yang memusuhinya, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah syadidur raddi wadafa' liman ada rusulah, maha dahsyat balasannya ya terhadap siapa saja yang memusuhi para rasulnya. Yang pertama memusuhi Allah, yang kedua memusuhi para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Demikian pula yang ketiga, syadidur raddi wadafa' liman ada dinah, Allah maha dahsyat balasannya terhadap siapa saja yang memusuhi agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pendapat di dalam menafsirkan atau di dalam tafsir Syadidul Mihal. Nah, ya pendapat-pendapat ini ya berdekatan, mirip maknanya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha dahsyat tipu dayanya, makar dan kaitnya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha dahsyat kekuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha dahsyat pembalasannya terhadap sahabat-sahabat yang memusuhinya atau memusuhi para rasulnya atau memusuhi agamanya. Naam. Ya, telah kita pahami bahwa yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan ayat ini adalah untuk menetapkan sifat al-mihal yang berarti makar wal kaid. Ya, makar dan kaid, tipu daya. Yang diterangkan oleh para ulama tadi pengertiannya yaitu at-tawassul bil asbabil khafiyah. At-tawassul bil asbabil khafiyah. Ya. Melakukan sebab-sebab yang samar, yang tersembunyi, ilal ita'i bil khasm, untuk menjatuhkan lawan dan musuh. Ya. Namun, ya, makar dan kaid secara umum, ya, secara umum terlepas itu makar dan kaid yang dilakukan oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala ataupun dilakukan oleh selainnya, makar dan kaid ini secara umum terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah al-makar dan al-kaid al-mamduh. Ya, tipu daya yang terpuji. Tipu daya yang terpuji. Yang menunjukkan ya kekuatan, kelebihan yang ada pada pelakunya. Nah, kapan tipu daya itu, makar dan kaid itu menjadi terpuji? Ya, jawabannya ketika dilakukan terhadap pihak yang berhak untuk mendapatkannya sebagai pembalasan. Ya. Jika dilakukan terhadap pihak yang berhak untuk mendapatkan tipu daya tersebut, lawan musuh al-makar menjadi terpuji. Ya, menjadi terpuji. Nah, ketika menjadi apa? Ketika sebagai pembalasan. Ya, ini terpuji kenapa? Karena ketika ya kita mampu membalasnya, maka itu menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan dan lebih kuat daripada lawan. Ya. Sekali lagi ini bagi pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan kekuatan kita. Ya. Macam yang kedua adalah al-makar dan al-kaid al-madzmum. Ya, makar dan kaid tipu daya yang tercela. Yang tercela. Dan itu identik dengan khianah. Ya. Khianat, pengkhianatan, yaitu melakukan makar dan tipu daya terhadap orang yang atau terhadap pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Ya, tidak berhak untuk mendapatkannya, untuk diperlakukan seperti itu. Dan juga bukan sebagai pembalasan terhadapnya. Ya, sehingga ini semakna dengan khianat. Ya, semestinya tidak melakukan makar dan kaid. Macam yang kedua ini, ya, macam ini terkadang terpuji dan terkadang tercela sesuai dengan kondisinya, maka tidak boleh kita memutlakkan ya sifat makar ini pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dengan mengatakan innallaha makir, sesungguhnya Allah itu ya makir, ya zat yang maha melakukan makar, begitu tidak boleh. Kenapa? Karena makir ini terlalu mutlak, harus diberi pembatasan. Ya, pembatasan agar makar dan kaid yang dimaukan adalah makar dan kaid tipu daya yang terpuji. Sebagai contoh, makir bil makirin. Allah melakukan makar, tipu daya, kaid terhadap ya makhluk-makhluk yang melakukan tipu daya. Melakukan tipu daya dan makar terhadap para walinya atau terhadap agamanya. Ya. Atau dikatakan Allah khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik ya, sebaik-baik ya pemberi makar. Yani Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik ya di antara para pemberi makar dan para pemberi tipu daya. Nah, ketika disebutkan khairul makirin ya, maka terdapat dalamnya apa? Taqyid, pembatasan bahwa makar Allah Subhanahu wa taala adalah makar yang khair, makar yang baik. Ya, kapan makar itu dan tipu daya itu menjadi baik? ketika dilakukan terhadap pihak yang berhak mendapatkannya sebagai pembalasan terhadapnya. Sekali lagi, ya, oleh sebab itu tidak boleh kita memutlakkan ya sifat makar ini pada Allah Ta'ala dengan mengatakan sebagai contoh innallaha makir, sesungguhnya Allah itu ya melakukan makar mutlak, tidak boleh. Harus disebutkan innallaha makir bil makirin, ya innallaha makir biman yamkuru awliya'ah, ya biman yamkuru bi awliya'ih. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan makar dan tipu daya terhadap siapa saja yang melakukan tipu daya dan makar terhadap para walinya atau agamanya. Sehingga harus diberi taqyid, pembatasan, agar sifat makar itu menjadi sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu pula kita tidak boleh apa? Mengambil dari sifat al-makar dan al-kaid, ya, sebuah isim fa'il untuk menjadi nama bagi Allah Ta'ala. Ya, karena di antara syarat nama-nama Allah Ta'ala harus apa? Harus mengandung makna sifat yang sempurna secara mutlak. Tidak boleh sempurnaannya di keadaan tertentu saja, kemudian di keadaan yang lain tercela, seperti sifat makar dan kaid ini. Ya, di keadaan tertentu terpuji, terkadang dalam keadaan yang lain jadi tercela. Ini tidak boleh dijadikan nama sebagai Allah atau sebagai nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain yang juga menetapkan sifat makar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu yang dimaksud adalah makar yang terpuji. Ya. Beliau rahimahullah mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, tipu daya, dan Allah pun melakukan tipu daya sebagai pembalasan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi makar tipu daya. Surat Ali Imran ayat 54. Ya, ayat ini ya tentang orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Bani Israel yang kafir. Ya. Yang mana Nabi Isa alaihissalam ya telah menyadari tentang kekufuran mereka. Falamma ahasa Isa minhumul kufra, maka tatkala Isa alaihissalam telah menyadari, merasakan ya, adanya kekafiran pada mereka. Nah, dan seterusnya, ya, lalu ternyata mereka orang-orang kafir dari Bani Israel ini ya, berkeinginan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan menyalibnya. Ya. Dan menyalibnya. Naam. Wa makaru, dan mereka melakukan makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, terhadap wali Allah ini dan sekaligus nabi dan rasulnya alaihissalatu wassalam. Ya. Mereka melakukan makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ya juga membalas tipu daya mereka dengan makar dan tipu daya yang lebih sempurna. Nah, bagaimana caranya? Disebutkan tentang peristiwa tersebut, ya, ketika orang-orang kafir dari Bani Israel ini ya melakukan makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya, untuk melakukan makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa berada di dalam sebuah rumah ya, yang memiliki lubang di atapnya atau dinding bagian atasnya. Ya. Kemudian ada seorang dari mereka yang bernama Yahudha. Ya. Nah, ini provokatornya yang paling semangat menghasut kelompoknya untuk membunuh ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Lalu dia mencari-cari keberadaan Nabi Isa alaihissalam, dan dia masuk ke dalam rumah yang mana Isa alaihissalam berada di dalamnya. Ya. Berada di dalamnya. Tapi ternyata Nabi Isa alaihissalam telah diselamatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan perintah Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam kisah tersebut. Ya. Jibril alaihissalam ya, membawa naik Isa melalui lubang yang ada di atap rumah tersebut atau di dinding bagian atas rumah tersebut. Ya. Kemudian Yahuda masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan ya sudah tidak ada Nabi Isa alaihissalam. Lalu orang ini Yahuda keluar dari rumah itu dan mengatakan kepada teman-temannya ya bahwa tidak ada Isa di dalam rumah ini. Nah, dia keluar dari rumah mengatakan seperti itu kepada teman-temannya dalam keadaan Allah telah melemparkan kepadanya ya, telah mengubahnya memiliki keserupaan dengan Nabi Isa alaihissalam pada tubuhnya atau pada wajahnya. Allah telah mengubah wajahnya sehingga memiliki kemiripan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dia keluar sambil mengatakan tidak ada Isa di sini. Ya. Sementara teman-temannya ya, menyangka bahwa itulah Isa. Akhirnya mereka menangkapnya, membunuhnya dan menyalibnya. Ya. Dan menyalibnya. Nah, itulah bentuk makar Allah Subhanahu wa taala yang Allah lakukan terhadap mereka di dalam kisah itu. Ya, wa makaru, mereka melakukan makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, wa makar Allah, dan Allah melakukan makar di budaya sebagai pembalasan terhadap mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Nah, sehingga disebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan makar, wa makar Allah. Bahkan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah khairul makirin, ya, sebaik-baik yang melakukan makar. Ya. Oleh karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dimulai dari para sahabat radhiyallahu anhum menetapkan bahwa Allah taala memiliki sifat makar yang terpuji. Memiliki sifat makar yang terpuji. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menganggap ini kiasan. Oh, maksud makar adalah begini dan begitu. Bukan makar yang hakiki, bukan makar yang sebenarnya. Ini adalah kiasan. Ya. Atau mengatakan ini perlu ditakwil, maknanya adalah begini dan begitu. Sebagaimana yang diyakini oleh Ahlul Bid'ah. Ya, dari karangan Mu'attilah, para pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang tersebut ya, secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan mereka mengatakan Allahu a'lamu bi nafsi. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya sendiri. Ketika itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya, maka itulah yang dimaukan oleh Allah. Seandainya yang dimaukan bukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyebutkan ungkapan yang lebih jelas yang tidak akan membuat kita bingung kemudian berselisih kita di dalam menafsirkannya. Oh, maknanya ini, oh maknanya itu. Nah, tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ketika disebutkan sebuah kata, sebuah sifat tentang Allah, maka itulah yang dimaukan sesuai dengan makna zahirnya, makna eksplisitnya, dan tidak perlu ditakwil-takwil, disalahartikan atau dikatakan bahwa itu adalah majaz, kiasan. Disebutkan di akhir ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala wallahu khairul makirin. Allah adalah khair al-makirin, yang terbaik di antara al-makirin, para pemberi makar, para pemberi tipu daya. Para ulama menjelaskan ada beberapa sisi ya, mengapa ya, makar tipu daya yang Allah lakukan itu adalah yang terbaik ya, di antara tipu daya yang dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang pertama adalah khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik pemberi makar, yakni anfadul makirin, anfadz al-makirina lima yurid. Allah Subhanahu wa taala ya, maha melaksanakan ya, melaksanakan, mewujudkan ya, makar yang dia kehendaki ya, pasti berhasil, pasti terwujud ya, tidak ada selain Allah ya, yang makarnya, tipu dayanya 100% berhasil terwujud ya, namanya saja makar ya, berusaha menjatuhkan lawan secara sembunyi-sembunyi ya, tipu daya. Tidak ada yang ya, bisa menjamin tipu daya yang dia lakukan itu 100% terlaksana. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah anfadul makirin lima yurid. Allah Subhanahu wa taala ya mewujudkan, melaksanakan tipu dayanya itu ya sehingga mencapai apa yang dikehendaki olehnya. Dari segi ini tanfidz ya terlaksana apa yang Allah kehendaki di dalam makarnya tersebut. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah asra'uhum fi dzalik. Allah khairul makirin yani asra'ul makirin fi dzalik. Allah Subhanahu wa taala ya maha cepat ya paling cepat ya di dalam mewujudkan makarnya ya maha cepat. Berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para makhluk yang melakukan tipu daya yang mungkin membutuhkan waktu yang panjang, nafas panjang untuk ya mensukseskan tipu dayanya. Ya, butuh waktu lama. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka asra'uhum asra'ul makirin. Maha cepat di dalam makarnya ya untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Demikian juga sisi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala khairul makirin, sebaik-baik pemberi makar, karena al-tafuhum wa akhfahum azza wa jalla makran, karena Allah Subhanahu wa taala ya maha lembut, maha halus, samar makarnya. Ya, ini dari sisi kesamaran, kehalusan ya makar yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, halus, samar. Ya, tidak disadari oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga seperti tadi berbeda dengan makar yang dilakukan oleh makhluk. Ya, walaupun samar, ya. Ya, terkadang nampak, dirasakan, tersembunyi. Adapun makar Allah Subhanahu wa taala tak disangka-sangka, benar-benar tak disangka-sangka. Demikian juga sisi yang keempat, Allah Subhanahu wa taala khairul makirin, sebaik-baik pemberi makar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, menempatkan makar tersebut kepada pihak yang benar-benar berhak. Kepada pihak yang benar-benar berhak untuk mendapatkan makar itu, tipu daya itu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah menzalimi. Allah Subhanahu wa taala ya, perbuatan-perbuatannya ya selalu beriringan dengan keadilan dan hikmah. Ya. Adil dan hikmah. Ya, berbeda dengan makar makhluk, ya. Na'udzubillah, seringkali mereka melakukan makar, manusia melakukan makar terhadap orang yang telah mempercayainya. Ya, memberikan amanah kepadanya. Ya, dan seterusnya na'udzubillah. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak demikian. Allah Maha Adil dan Maha Hikmah. Oleh karena itulah sifat makar Allah Subhanahu wa taala ya adalah sifat makar yang terpuji dan tidak perlu khawatir waduh kita berarti menetapkan sifat kekurangan aib celah bagi Allah taala. Ya tidak, Allah telah menetapkan menyebutkannya dalam Al-Qur'an maka kita tetapkan. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar ini. Hanya saja sifat makar Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan sifat makar makhluk sebagaimana sifat-sifat Allah taala yang lain. Sebagaimana pembahasan tentang sifat-sifat Allah taala yang lain ya tidak sama dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat, walaupun makhluk juga memiliki sifat itu, namun kenyataannya hakikatnya sifat Allah Ta'ala berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna, ya sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala dan keagungannya. Adapun sifat-sifat makhluk, maka itu sifat-sifat yang kurang, lemah, ya sesuai dengan kelemahan dan kekurangan zat makhluk itu sendiri. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Ya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam zat-Nya, namun Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Naam. Adapun ahlul bid'ah, ya, al-mubtadi'ah ya, dari kalangan Mu'attilah, para pengingkar sifat, terkait dengan sifat makar ini, ya, mereka menafsirkan sifat makar yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam dalil, mereka menafsirkannya dengan atarnya, dengan efek dari makar. Jadi yang mereka yakini Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan makar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan makar yang hakiki yang sebenarnya, tipu daya yang sebenarnya. Tetapi mereka menafsirkan makar itu dengan ya efek atau buah dari ya makar. Yaitu apa? Yaitu al-mujazat. Ya, membalas. Jadi makna wa makarallah yani jazallahu makrahum. Allah membalas makar mereka. Jazallahu ala jazahumullahu ala makrihim. Ya, Allah membalas makar mereka. Ya, tapi bukan dengan makar, maksudnya seperti itu. Jadi makna wa makarallah adalah Allah membalas makar mereka, tetapi bukan dengan makar. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka, menurut para ahlul bid'ah ini, Allah Subhanahu wa taala ya tidak mungkin memiliki sifat makar. Ya. Padahal tadi al-sunnah wal jamaah meyakini ya makar Allah adalah makar yang sempurna. Ya, Allah melakukan hal-hal yang samar, tersembunyi di dalam menjatuhkan ya musuhnya. Nah, dan itu adalah sifat terpuji karena mereka berhak untuk mendapatkannya sebagai pembalasan. Nah. Nah, ini ahlul bid'ah secara umum demikian, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Mereka menafsirkan makar, al-makar yang disebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam dalil dengan al-mujazah. Ya, jadi wa makarallahu yani wa jazallahu ala makrihim. Allah membalas makar mereka. Ya, dengan menghukum mereka dan seterusnya karena mereka telah melakukan makar. Adapun makar itu sendiri maka tidak dilakukan oleh Allah taala menurut mereka. Sehingga mereka mengingkari dan menentang ayat. Ya, menentang dalil. Wal'iyadzu billah. Ya, karena seolah-olah ya dikatakan kepada mereka wa makarallah, ini kalimat berita wa makarallah, mereka mah tidak lam yamkurillah. Ya. Disebutkan di dalam ayat wa makarallah, Allah melakukan makar, mereka mah tidak, Allah tidak melakukan makar. Subhanallah. Ini kan konsekuensi keyakinan mereka, disebutkan kalimat di dalam ayat ya, tapi mereka mengatakan tidak. Ya. Wa makaru wa makarallah. Mereka mengatakan tidak. Disebutkan lagi kalimat di dalam ayat wallahu khairul makirin. Tidak, salah begitu. Nah, wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik memberi makar, tapi mereka ya mengingkari makna kalimat ini. Kemudian ayat yang berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah taala wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Dan firman Allah taala wa makaru makran, dan mereka melakukan suatu makar. Wa makarna makran, dan kami pun melakukan suatu makar, tipu daya. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ya, An-Naml, surat An-Naml ayat 50. Nah, ayat ini tentang orang-orang kafir yang ya bersepakat untuk membunuh Nabiullah dan Rasulullah Salih, Nabi Salih alaihi salatu wassalam, dan membunuh keluarganya. Ya, yang telah bersepakat untuk membunuh ya Rasulullah Salih alaihi salatu wassalam dan keluarganya, khufyatan, secara sembunyi-sembunyi. Ya. Secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini tipu daya. Ya, kenapa sembunyi-sembunyi? Khaufan min auliya'i. Ya, karena ya takut kepada kerabat-kerabatnya atau takut kepada para pengikutnya, takut. Ya. Nah. Sehingga mereka melakukan makar secara sembunyi-sembunyi itu ya untuk membunuh Nabi Shalih dan keluarganya. Wa makarna makran, dan kami pun melakukan makar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun melakukan makar, yakni sebagai pembalasan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala melakukan makar, melakukan tipu daya. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa jumlah orang-orang itu yang bersepakat berkomplot untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 9 orang. Ya, tis'atu rahtin disebutkan di dalam Al-Qur'an, 9 orang. Ya. Taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlah. Mereka saling bersumpah dengan nama Allah, bersepakat, berkomplot dan dipertegas, diperkuat dengan sumpah. Ya. Lanubayyitannahu wa ahlah. Kita akan membunuhnya, membunuh Shalih dan keluarganya di malam hari. Ya. Tsumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kemudian kita akan mengatakan kepada para walinya, yakni kepada kerabat-kerabat atau para pengikutnya, sahabat-sahabat Nabi Shalih. Ya. Kita akan mengatakan kepada mereka ma syahidna mahlika ahlihi. Kita tidak menyaksikan, kita tidak tahu menahu terkait dengan ya kematian ya Shalih dan keluarganya ini. Kita jujur benar kita enggak tahu. Ya, karena mereka melakukannya di malam hari dalam keadaan tidak diketahui oleh pihak lain selain mereka. Wa makaru makron, wa makarna makron. Dan kami pun melakukan makar sebagai pembalasan terhadap mereka, kata Allah Ta'ala. Disebutkan ya, bagaimana bentuk makar dan tipu daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap mereka sebagai pembalasan untuk mereka. Disebutkan bahwa ketika mereka ya, ya keluar dari tempat tinggal mereka masing-masing untuk membunuh Shalih, ya mereka terlebih dahulu bersembunyi, berkumpul di dalam sebuah gua. Ya, untuk apa kok tidak langsung ke rumahnya Nabi Shalih alaihi salam? Ya, jawabannya untuk menunggu malam hari. Ya, kan kesepakatan mereka adalah lanubayyitannahu, kita akan membunuhnya di malam hari. Ya. Di saat mabit, di saat bermalam, ya, di malam hari. Nah, ketika mereka ya berkumpul ya di dalam sebuah gua, intabaqa alaihimul ghar. Gua itu menjadi tertutup jalannya sehingga mereka tidak bisa keluar dan bahkan mereka mati di dalamnya. Ya. Sementara Shalih dan keluarganya ya tidak mendapatkan mudarat sedikit pun dari mereka. Itulah makna wa makar wa makarna makron, dan kami pun melakukan tipu daya terhadap mereka sebagai pembalasan. Diterangkan oleh para ulama terkait dengan maf'ul mutlak. Ya, dua maf'ul mutlak ini. Wa makaru makron. Ini maf'ul mutlak ya. Kemudian wa makarna makron. Dua maf'ul mutlak ini ya disebutkan dalam bentuk nakirah semacam ini. Kata para ulama, ya, fungsinya adalah untuk atau sebagai ungkapan at-ta'zim, mengungkapkan betapa besarnya makar yang mereka rencanakan, sekaligus betapa besarnya makar dan tipu daya yang Allah lakukan terhadap mereka sebagai pembalasan. Ya, jadi wa makaru makron, wa makarna makron. Ya, berbeda dengan ayat yang sebelumnya disebutkan oleh penulis rahimahullah tadi, wa makaru wa makarallah. Ya, tanpa disebutkan maf'ul mutlaknya, masdarnya. Ya, adapun ayat yang ini di dalam surat An-Naml disebutkan masdarnya atau maf'ul mutlaknya, wa makaru makran. Wa makarna makran, untuk mengungkapkan betapa besarnya makar yang mereka rencanakan sekaligus mengungkapkan betapa besar tipu daya yang Allah lakukan terhadap mereka sebagai pembalasan. 6. Wahum la yashurun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ya, ini sebagai penegas ya bahwa makar Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar tidak disadari oleh sekelompok orang tersebut yang berencana untuk membunuh Rasulullah Shalih alaihi salatu wassalam. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.